Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita lanjutkan matematika zakat pipolondo ya. Ping porolan sudo gitu. Matematika itu dulu nek orang bilang pipolondo gitu. Ping poro lan sudo. Ping itu perkalian, poro itu pembagian, lan itu penambahan, sudo itu pengurangan gitu. Jadi pipolondo. Sebelum kita lanjutkan, kita tanya dulu untuk mengingat dari zakat unta yang dulu. Punya unta 1 sampai 4 zakatnya berapa? Enggak ada. 5 sampai 9. Punya unta 5 sampai 9, 6, 7, 8 gitu. Satu makhat. Makhat apa iya? Betul. Punya unta 5 sampai 9. Satu ekor unta. Apa iya? Betul. Lima sampai sembilan loh. Masa lupa. Bantu. Satu ekor kambing. Kemahalan. Punya unta lima kok zakatnya satu ekor unta ya kemahalan. Satu ekor kambing. Satu ekor kambing. 10 sampai 14. Bagianmu. 10 punya unta 10 apa 11 apa 12 sampai 14 zakatnya berapa? 2 ekor kambing. Kalau 15 sampai 19, belakang. 3 ekor kambing. 20 sampai 24. 4 ekor kambing. 4 ekor kambing. 25 sampai 35. 1 ekor unta betina berumur 1 tahun. 36 sampai 45. Yang paling belakang yang delik, enggak kelihatan wajahnya. Yang delik-delik ditanya dulu. 36 sampai 45 berapa zakatnya? Keras, nah enggak keras enggak dengar. Depannya mengeraskan. Satu ekor unta 2 tahun. Unta betina berumur 2 tahun. 40 6 sampai 60. Belakang. Satu ekor unta betina berumur 3 tahun. 61 sampai 75. 61 sampai 75. Satu ekor unta betina berumur 4 tahun. 76 sampai 90. Belakangnya. 76 sampai 90. 2 tahun. Jumlahnya berapa? 2. 2 ekor unta betina berumur 2 tahun. 2 ekor unta betina berumur 2 tahun. 91 sampai 120. Yang paling belakang di pintu. 2 ekor unta betina berumur 3 tahun. Apa ya? 91 sampai 120 loh. Sampingnya berumur 2 tahun. Berumur berapa tadi? 3 tahun. Benar ya, hikoh. Catatan saya yang satu yang salah. 2 hikotun 3 tahun. Benar, tulisan saya yang salah. Catatan saya 2 ekor unta berumur betina berumur 3 tahun. Kemarin terakhir sampai situ. Sekarang kita lanjutkan. Masih matematika. Faida, masih matan ya. Faida zadat fi kulli arba'ina ibnatu labun. Perhatikan serius. Maka jika lebih dari itu, berarti lebih dari 120. Jika lebih dari 120, maka kullu arba'ina atau fafi kulli arba'ina, pada tiap-tiap 40, berarti kelipatan 40 gitu. Ibnatu labun. Ibnatu labun, satu ekor unta betina berumur 2 tahun. Tiap-tiap kelipatan 40, diingat-ingat. Tiap-tiap kelipatan 40 gitu. Gampangnya gini. Lebih dari 120, tapi bisa dilipatkan 40. 40 kali 4 berapa? 40 kali 4 berapa? 120. Berarti berapa? 4 kali 4 160. 160. Berarti berapa ekor? 4 ekor berumur

40. Satu ekor berumur 2 tahun, satu ekor berumur 2 tahun, satu ekor berumur 2 tahun, satu ekor berumur 2 tahun. Berarti 4 ekor berumur 2 tahun. Kayaknya dari sana, dari kantor, dari apa? Studio. Anu, sudah biarkan dari studio, kayaknya disetel lagi, disetel di studio. Gitu. Jadi 160 itu kelipatan dari 40, 40, 40, 40. Setiap 40 satu ekor unta berumur 2 tahun gitu. Itu hitungan kalau lebih dari 120. Gitu. Kalau 200 unta kelipatan berapa? Yang pakai kacamata. 200 itu kelipatan 40 kali berapa? 40 jadi berapa? 40 kali 10, 400 no kangkang. 200 kelipatan 40 kali berapa? Matematika nih tek gitu. Jadilah kalkulator dalam matematika. Tek langsung 5. 40 kali 5 200. Zakatnya berapa? Berapa? Keras? Enggak dengar, keras kan, Mas? Berapa? Jangan pelit suara toh. Suara gratis yang keras. 5 ekor unta betina berumur 2 tahun gitu. Jadi kelipatannya 40. Jadi di atas 120 dilipatkan 40 gitu. Sehingga kalau punya unta 400 zakatnya berapa? Dilipatkan 40 sampai 400 10 40 kali 10 400 berarti 10 ekor unta betina berumur 2 tahun gitu. Itu kalau bisa dilipatkan 40. Kemudian wa fi kulli khamsina hikatun, dan pada tiap-tiap 50, berarti kelipatan 50 ini lebih gampang. Tiap-tiap kelipatan 40, satu ekor unta betina berumur 3 tahun. Berarti setiap kelipatan 50, ini kalau sudah 120 ke atas loh ya, maka zakatnya satu ekor unta betina berumur 3 tahun. Sekarang kalau dilipatkan 50, yang tadi kelipatan 40 dilupakan dulu. Sekarang kelipatan 50. 250 ekor unta itu kelipatan berapa? 50 kali berapa? Matematika tek kali berapa? 5. 50 250. Zakatnya berapa? Zakatnya 5 ekor unta betina berumur 3 tahun. Berarti 250 ekor unta boleh milih 2 bentuk. Bentuk pertama dilipatkan 40 enggak bisa. 40 enggak bisa. Dikelipatkan 50. Enggak dua bentuk, enggak bentuk. Kalau 200. Sekarang kita bikin contoh 200. 200 bisa dilipatkan 5, bisa dilipatkan 4. 40 kali 5 200. 50 kali 4 200, sama gitu. Berarti kalau punya unta 200 ekor, zakatnya boleh dua bentuk. Bentuk pertama, punya 200 ekor unta. 200 itu kelipatan berapa kali berapa? 40 kali 5. Berarti zakatnya 5 ekor unta betina berumur 2 tahun. Kalau punyanya untuk zakat berumur 3 tahun, berapa untanya sebelahnya? 4 tahun. Berarti boleh 4 ekor unta berumur 3 tahun, boleh 5 ekor unta berumur 2 tahun. Nek 2 tahun dianggap kelipatan 40, 200. Kalau 4 ekor unta berumur 3 tahun dikelipatkan 50 kali 4 200, sama. Pahim tum enggak ngapusi, pahimna? Gitu. Mudah-mudahan dipahami. Kalau sekarang belum paham, nanti ketemu di Fiqih Muyassar, mudah-mudahan paham. Gitu. Kalau sekali paham, alhamdulillah. Sekali belum paham, dua kali baru paham, alhamdulillah juga. Gitu. Jadi di atas 150 diberi kelipatan 40 atau 50. Sekarang cerdas cermat itu 150 ekor unta 150 ekor unta, zakatnya berapa? 3 ekor unta betina berumur 3 tahun. Kelipatan 50. 50 kali 3, 150. Punya unta 190. Kelipatan berapa ini? 190. Zakatnya berapa? Keras, jawabnya keras. Tiga unta betina berumur 3 tahun, tak. Kelipatannya dulu, coba dicari kelipatannya dulu. 190 kelipatan 50 40. Berarti yang 50 kali 3, 3 ekor unta berumur 3 tahun. Yang 40 1 ekor unta betina berumur 2 tahun. Berarti 3 ekor unta betina berumur 3 tahun ditambah 1 ekor unta betina berumur 2 tahun. Jangan delik lah. Kamu nek jajan nganggo duit harus dihitung. Nah, ini zakat juga harus dihitung. Jangan delik. Yang delik ditanya. Sekarang seratus tiga puluh yang delik di belakang, bukan santri, yang santri Ya enggak ndelik, kelihatan di belakang. 130. Kelipatan berapa dulu ini 130? Kelipatan 50. 50 enggak gaduh. Kelipatan paling depan. Kelipatan 130. Kelipatan 2. Kelipatan berapa dulu? Berapa? 50 30 ganjil, enggak gaduh. 50 30 enggak gaduh. Kelas 1 ta? Kelas 6 kelas 1. Cilik-cilik astu, Pak. 130. Empat puluh, lima puluh berapa? 130, 80 sama 50. Benar ya, 40 sama 40, 80. Tambah 50, 8 tambah 5, 13, 130. Zakatnya berarti berapa? 130 ekor unta. 2 ekor unta betina berumur 2 tahun ditambah 1 ekor unta betina berumur 3 tahun. Seperti itu penghitungannya gitu. Seperti itu perhitungannya. Sekarang 170 punya unta 170. Dilihat kelipatan berapa dulu ini? Paling belakang dekat pintu. 170 itu kelipatan. Kelipatan berapa? 170. Enggak bisa. Yang belum siapa ini ya? Sudah belum tadi? Belum, belum. 170 kelipatan berapa? 40 50. 4 kali 3 12 tambah 5 17 170. Ya, 40 50. Berarti zakatnya berapa? Yang keras. Unta betina berapa? 3 unta betina berumur 2 tahun tambah 1 ekor unta betina berumur 3 tahun. Jadi 3 ekor betina berumur 2 tahun kelipatan 40 50 1 ekor unta berumur 3 tahun. Kita anggap selesai. Plong gitu sudah. Sudah deliknya sudah. Sekarang kita baca syarahnya. Masih matematika. Syarahnya masih matematika. Ini lebih jeli lagi. Karena nanti kalau enggak genep diganti dinar. Diganti dirham. Gitu. Gak perhatikan sarahnya, baru serius. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, aku lu, aku katakan, hada tafsilu fi faraidis sodakoti, rincian ini pada faraid, yakni kewajiban-kewajiban sodakoh. Huwa sabitu fi hadisi anasin, ini tertera di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, anna Abu Bakrin, bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu as-siddiq, kataba lahum, telah menulis untuk mereka masyarakat, anna hadihil faraido, bahwasanya kewajiban-kewajiban ini, yakni sedekah, kewajiban sedekah, sedekah ini, allati farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah mewajibkannya, alal muslimin, kepada kaum muslimin. Summa dzakara fihi, kemudian menyebutkan padanya, ma yajibu ala kulli adadin, apa-apa yang wajib atas setiap angka gitu, atau jumlah bilangan, kama fi hadal muhtasar, sebagaimana dalam ringkasan tadi, dalam matan tadi. Jadi matan tadi terambil dari suratnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, mungkin ngirim surat ke gubernur masing-masing, ke daerah provinsi-provinsi masing-masing, ini loh tata cara zakatnya seperti ini gitu. Jadi ini suratnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Summa qala fihi, kemudian mengatakan padanya, siap-siap, nah ini perlu berpikir, siap-siap, serius. Fa'ida tabayana asnanul ibili, apabila telah nampak, tabayana telah jelas, asnanul ibili, yani gigi unta, unta sudah keluar giginya gitu. Fi faraidis sodakoti, pada kewajiban-kewajiban sodakoh, yakni sudah ada zakatnya. Faman balbat indahu, maka barang siapa yang telah mencapai di sisinya sodakotul jada'ati, yakni membayar zakat dengan jada'ah, seekor unta berumur 4 tahun. Kalau sudah punya berapa ini zakatnya satu ekor unta berumur 4 tahun? Entuh. 60 1 sampai 75. Punya unta 61 sampai 75 wajib membayar zakat satu ekor unta berintina berumur 4 tahun, yakni jada'ah. Tapi walaisat indahu jada'atun, tapi dia enggak punya unta yang berumur 4 tahun, unta betina yang berumur 4 tahun. Wa indahu hikotun, tapi punyanya hikoh berumur 3 tahun. Jadi kewajiban bayar zakatnya jada'ah, karena punya 61, 62, atau 63 sampai 75. Seharusnya bayarnya jada'ah, satu ekor unta berumur 4 tahun. Tapi enggak punya, qadarullah enggak punya. Punyanya yang berumur 3 tahun, punyanya yang berumur 3 tahun. Maka fa innaha tuqbalu minhu, maka diterima. Sudah enggak apa-apa, umur 3 tahun enggak apa-apa. Gitu. Tapi gitu, ada tapinya. Yang tapinya ini yang harus diingat-ingat. Tapi gitu. Tapi wa yaj'alu ma'aha satani, akan tetapi ditambah 2 ekor kambing gitu. Jadi seharusnya 1 ekor unta berumur 4 tahun. Tapi karena enggak punya, punyanya 1 ekor unta berumur 3 tahun, bolehlah, boleh diterima. Tapi ditambah 2 ekor kambing sebagai ganti. Jadi selisih umur 1 tahun itu seharga 2 ekor kambing. Ini yang diingat-ingat. Unta betina umurnya selisih 1 tahun itu dinilai harga 2 ekor kambing. Saya ulang. Kalau punya 61 ekor unta, harusnya zakatnya 1 ekor unta berumur 4 tahun. Tapi enggak punya. Punyanya 1 ekor unta berumur 3 tahun. Boleh, tapi ditambah 2 ekor kambing gitu. Seperti itu. Untuk ngetes paham apa enggak, coba punya 61. Zakatnya berapa? Zakatnya berapa? 1 ekor unta betina berumur 4 tahun. Kalau enggak punya, punyanya baru 3 tahun. Bayar apa? Bayar apa? Yang keras. Keraskan mas, yang dekatnya ngeraskan. 1 ekor unta betina berumur 3 tahun ditambah 2 ekor kambing. Paham berarti? Paham, alhamdulillah. Ditambah 2 ekor kambing. Intaya syarota, kalau mudah, kalau punya kambing 2. Lah sekarang kalau enggak punya kambing, punyane unta tok, enggak punya kambing gitu. Kalau mudah seperti itu. Kalau ternyata enggak punya kambing, au kata beliau, au isrina dirhaman, atau ditambah 20 dirham. Berarti 2 ekor kambing itu seharga 20 dirham. Nah, 20 dirham ki piro, pirang rupiah. Kan harus gitu. Berarti kita harus mikirkan gitu. Berarti 1 ekor unta berumur 3 tahun ditambah 2 ekor kambing kalau punya kambing. Kalau enggak punya kambing ditambah, berarti 1 ekor unta berumur 3 tahun ditambah 20 dirham. Sekarang kita belajar dulu dirham. Gitu. Ditulis 1 dirham itu berapa? 1 dirham adalah 2,975 gram. Berapa tadi? 1 dirham berapa? Baru saja disebut, suruh nulis kak. Berapa tadi? Belum. Sudah, tulis dulu. 2. Tulis 2. Sudah dibel. 0,975 gram. Saya ulang, 2,975 gram perak, gitu, perak ya, emas putih perak. Karena sudah dibel ya, kita lanjutkan di lain waktu tentang perhitungan dirham. Kita cukupkan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.